Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari Geria Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107. Hindari maksiat, segera bertaubat. Puji syukur alhamdulillah rekan dakta sekalian, pagi hari ini saya Abu Himam ditemani Mas Bayu kembali menjumpai rekan dakta sekalian dalam program Kuliah Fajar. Kita kembali akan mendiskusikan, membincangkan dan membahas masalah-masalah fikih Islam. Bagi rekan dakta yang akan ikut berinteraktif pada penghujung acara kita, seperti biasa dapat menghubungi nomor 8816363. Atau bagi rekan dakta yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat, dapat menghubungi nomor 0815-1110707. Mengawali perjumpaan kita rekan dakta sekalian pagi hari ini, saya menyampaikan mukadimah dengan memberi penjelasan kepada beberapa rekan dakta yang telah menyampaikan pertanyaan pada pagi hari kemarin melalui pesan singkat yang belum terjawab. Di antaranya adalah pertanyaan dari rekan dakta, apakah ada sunnahnya sebelum melaksanakan safar mengerjakan sholat dua rakaat yang disebut dengan sholat sunat safar. Demikian pula ketika pulang dari bepergian atau pulang dari safar, adakah sholat sunat pulang dari safar atau pulang dari bepergian? Berkenaan dengan pertanyaan rekan dakta ini, yaitu sholat sunat sebelum safar dan sholat sunat setelah pulang dari safar. Berkenaan dengan sholat sunat sebelum safar ini, ada beberapa hadis dari riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan riwayat Imam At-Tabrani. Adapun riwayat Ibnu Abi Syaibah diriwayatkan dari Mut'im bin Mikdam, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalafa 'abdun an ahlihi afdalu min raq'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safar. Kata Mut'im bin Al-Mikdam, Rasulullah telah bersabda, tidaklah seseorang meninggalkan bagi keluarganya sebelum ia bepergian safar maksudnya, yang lebih utama dari dua rakaat yang dia laksanakan di tengah-tengah mereka, hina yuridu safar, ketika ia hendak bepergian atau safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musonnafnya. Namun hadis ini sangat-sangat lemah atau sangat dhaif, karena Al-Mut'im bin Mikdam ini tidak berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan Al-Mut'im bin Mikdam ini, beliau adalah tidak mendengar dari tabi'in hadis tersebut, juga tidak dari sahabat. Oleh sebab itu, kedudukan hadis ini adalah hadis yang mu'dhal, hadis yang terputus dua rawinya, hadis yang tidak bisa diterima karena kedudukannya sebagai hadis yang lemah. Maka dengan demikian, hadis dari riwayat Ibnu Abi Syaibah ini tidak bisa dijadikan hujah atau dalil untuk pelaksanaan sholat dua rakaat sebelum safar. Kemudian hadis yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau yaitu Al-Mu'jamul Kabir. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni uridu an akhruja ila al-Bahrain fi tijaratin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli raka'ataini. Ada seseorang datang kepada Rasulullah lalu ia berkata, sesungguhnya aku hendak berangkat ke Bahrain dalam sebuah perniagaan. Maka Rasulullah bersabda, salli raka'atain. Salatlah terlebih dahulu kamu dua rakaat. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabirnya juga hadis yang lemah, hadis yang dhaif, karena di dalam rawi hadis tersebut, di dalam sanad hadis tersebut, ada rawi yang pertama adalah Abdullah bin Sufyan, yang nama lengkapnya adalah Abdullah bin Sufyan Al-Khuza'i Al-Wasiti, di mana Imam Al-Uqayli mengatakan bahwa hadisnya ini adalah hadis yang tidak bisa dikuatkan, hadis yang lemah. Demikian pula ada rawi yang bernama Aslam bin Sahal Al-Wasiti dan ia dinyatakan lemah oleh Imam Ad-Daruqutni. Maka dengan demikian, baik hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah maupun hadis riwayat Imam At-Tabrani ini sama-sama lemah atau dhaif, maka tidak bisa dijadikan landasan sebagai pelaksanaan ibadah sholat sunat sebelum safar. Adapun berkenaan dengan sholat sunat pulang dari bepergian, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwasanya dari Ka'ab bin Malik yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari bepergiannya, maka beliau biasanya menanti waktu pagi atau waktu siang. Lalu beliau datang sebelum ke rumahnya itu adalah ke masjid. Lalu beliau sholat dua rakaat. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau jika pulang dari bepergiannya, beliau memulai pekerjaannya itu adalah sebelum datang ke rumah, ke masjid terlebih dahulu, lalu beliau melaksanakan sholat dua rakaat. Maka dari sini diambil pemahaman oleh para ulama fikih adanya anjuran atau sunnah bahwa setiba dari safar itu orang ke masjid lalu melaksanakan sholat dua rakaat. Hanya saja, apakah dua rakaat itu sebagai sholat sunat pulang dari safar atau dua rakaatnya itu adalah sebagai tahiyatul masjid? Tidak ada penjelasan yang rinci dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ia ditetapkan pada asalnya secara umum bahwa di antara adab-adab dan sunnah safar ini, pulang dari safar adalah memulai tiba di rumahnya ke masjid. Hanya saja ikhtilaf para fuqaha kalau seseorang itu jauh dari masjidnya, apakah dia tetap harus mencari masjid atau ia boleh sholat di rumahnya saja dua rakaat tersebut. Inilah yang diikhtilafkan ulama. Namun melihat dari hadis Nabi dari Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka secara sempurna di antara sunnah dan adab safar itu memang seorang sebelum tiba di rumahnya ia masuk ke masjid yang terdekat untuk sholat sunat dua rakaat. Demikian pertanyaan dari rekan Dakta berkenaan dengan sholat sunat safar. Pertanyaan yang kedua adalah dari rekan Dakta Ibnu Sirin, bahwa saya punya anak kemudian meninggal, lalu apakah doa dan perbuatan yang terbaik untuk menyampaikan rasa cinta kepada anak yang meninggal itu? Saya bisa membayangkan ya Ibnu Sirin, bagaimana perasaan Anda mungkin sangat sedih, sangat berat ya ditinggalkan anak yang tercinta. Apalagi kalau anak itu dalam masa-masa usia yang sedang lucu-lucunya. Adalah hal yang wajar dan manusiawi sekali jika seorang ayah dan juga seorang ibu yang sangat sedih dan terpukul dengan meninggalnya putra tercinta. Namun rasa cinta kepada anak ini tidak boleh menyebabkan seseorang menjadi rupa diri. Karena kalau kita mencintai seseorang, mencintai anak, maka kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai lagi daripada kita. Mungkin kalau cintanya kita hanya karena hubungan emosional kita sebagai anak kita, keluarga kita. Tetapi kalau cintanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, jauh lebih besar daripada hanya rasa cinta kita kepada anak kita. Maka kita harus yakin bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang di sisi kita. Kebahagiaan dan kecintaan yang Allah berikan kepada anak kita yang lebih dulu pergi menghadap Allah jauh lebih besar daripada kebahagiaan, kecintaan, kebaikan yang kita berikan kepadanya. Nah, inilah yang harus kita yakini. Maka dengan demikian, kepergian putra kita bukan suatu hal penderitaan, tetapi ada suatu kebahagiaan karena ia sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni surganya insyaAllah. Dan tidak ada di dalam ajaran Islam suatu ketentuan khusus, doa khusus, kemudian perbuatan-perbuatan khusus yang sifatnya ditujukan kepada anak dari seorang ayah atau seorang ibu. Adapun kalau seorang menangis atau sedih, kemudian ia memanggil-manggil, kemudian menyanjung putranya dengan kata-kata yang wajar, itu adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat Islam, selama tidak lupa diri dan tidak berkata-kata sesuatu yang tidak benar. Karena itu ketika putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu Ibrahim, maka beliau mendekatnya sambil menangis, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya aku dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim sungguh sangat sedih. Kemudian Rasulullah ketika akan menguburkannya, beliau juga menangis, sehingga ditanya oleh sahabat, kenapa engkau menangis ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya air mata ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Tetapi aku tidak akan mengatakan melainkan apa yang diridhoi oleh Tuhanku. Demikian dengan Ibnu Sirin ya. Dan terakhir rekan Dakta sekalian, yaitu pertanyaan dari rekan Dakta, apakah gerimis boleh menjadi alasan seseorang tidak datang untuk sholat berjamaah? Dari Yudi di Tambun ya. Apa yang menjadi alasan seseorang boleh tidak sholat berjamaah? Di antaranya di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, seseorang boleh tidak mendatangi sholat berjamaah karena ada udzur-udzur yang dibolehkan secara syar'i, seperti seseorang yang dalam keadaan sakit, kemudian seorang yang sedang safar. Kemudian terjadi hujan yang lebat. Kemudian terjadi banjir. Ini bagian dari yang dibolehkan. Dalam hadis yang lain juga dibolehkan seseorang tidak mendatangi sholat berjamaah karena ia sedang makan malam yang sudah dihidangkan, dan jika ditinggalkan makan menimbulkan gangguan kehusuan dalam sholatnya. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Jika telah dihidangkan makanan malam, sholatlah kemudian datang waktu maghrib, maka makanlah sebelum dilaksanakan sholat maghrib tersebut. Sehingga ini menjadi uzur seseorang tidak mengikuti sholat jamaah karena sudah menyantap makanan malamnya. Adapun apabila hanya sekedar gerimis yang kecil atau becek sedikit yang tidak mengganggu dan tidak menghalangi keberangkatan dia ke masjid, tentu ini tidak bisa dijadikan alasan seseorang untuk tidak berjamaah ke masjid. Demikian Mas Yudi di Tambun. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada kesempatan berikutnya seperti biasa rekan-rekan dapat berinteraktif dengan menyampaikan permasalahannya di nomor 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Baik, dengan Mas Agung. Selamat jati. Oh iya, selamat jati. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Alam baca di Fathul Bari ya, tentang Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasabihat, mereka itulah yang disebut Allah di dalam surat Al-Imran 7, maka berhati-hatilah. Betul. Dan waspadalah kepada mereka. Betul. Dari satu hadis ini ya, Ustaz, anak pengen tanya, seberapa bahayakah orang yang mencari-cari apa itu ayat-ayat tasabih itu, terus apa faedahnya dari hadis ini, Ustaz? Betul ya. Kiranya itu aja, Ustaz. Baik. Jazakumullah ya. Khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Agung di Kramat Jati, berkenaan dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat mencari-carinya, maka berhati-hatilah, karena itulah yang disebut oleh ayat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 insyaallah ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigo al-fitnati wa ibtigo at-ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada kecenderungan, ada kecondongan kepada perbuatan ingkar, kepada kekufuran dan kemunafikan, fayattabi'una ma tashabaha, mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandung banyak penafsiran. Kemudian mereka melakukan itu bukan untuk kebaikan. Ibtigo al-fitnati wa ibtigo at-ta'wilih, melainkan untuk mencari-cari fitnah, yaitu kekacauan pemikiran atau kerancuan pemahaman yang ujung-ujungnya adalah untuk mencari celah-celah kesalahan, kelemahan dan keburukan dari agama Allah. Karena itu mereka ibtigo al-fitnati wa ibtigo at-ta'wilih, untuk mencari fitnah dan menimbulkan pentakwilan-pentakwilan. Nah, inilah yang dimaksud diisyaratkan oleh Nabi tadi. Kalau ada seseorang yang pekerjaannya dalam agama ini mencarinya ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang penuh penafsiran, akhirnya mencari penafsiran yang meragukan, sehingga timbullah fitnah dalam beragama, sehingga bahayanya seorang jadi meragukan akan kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan jadi meragukan akan kebenaran Allah sendiri. Upamanya orang-orang yang sering mencari pentakwilan tentang kenapa iblis tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu carilah takwilannya. Kan yang pantas disujudi hanya Allah. Kenapa iblis itu waktu itu disuruh sujud kepada Adam? Ya pantas saja iblis tidak mau. Karena yang pantas disujudi hanyalah Allah. Maka dengan demikian kalau begitu iblis ini adalah makhluk yang paling bersih tauhidnya kepada Allah. Karena itu ia tidak mau disuruh untuk menghormati Adam dengan sujud. Nah, jadi ini mencari-cari pentakwilan seperti itu. Maka kenapa kok iblis disebut sebagai makhluk yang membangkang? Padahal dengan tegas dalam Al-Quran dikatakan, ketika Allah perintahkan malaikat bersujud, maka semuanya malaikat itu sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia menolak, membangkang, dan jadilah ia makhluk yang kafir. Nah, itu ketegasan ayat muhkamatnya bahwa ia tidak mau sujudnya itu karena membangkang. Kemudian ia dikatakan kafir, tetapi orang mencoba mentakwilkannya, nah, mencari-cari takwilnya untuk menimbulkan fitnah raguan terhadap makna ayat itu dengan menafsirkan sujud tadi dan segala macam. Padahal hakikat daripada ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah. Kalau seorang itu sujud kepada sesuatu karena diperintahkan Allah, maka dia melaksanakannya bukan berarti dia menyembah sesuatu tersebut. Seperti malaikat disuruh bersujud kepada Adam, demikian pula iblis, bukan berarti suruh menyembah dan berbakti kepada Adam, tetapi justru hakikatnya adalah menguji ketaatan mereka kepada Allah. Sebagaimana halnya kita sholat menghadap kiblat Ka'bah, kemudian kita sholat di depan Ka'bah mencium Hajar Aswad, sama sekali bukan karena kita mengkultuskan benda tersebut, tapi karena semata-mata taat melaksanakan perintah. Nah, inilah diantara contoh bahayanya pentakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat, sehingga menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan pemikiran. Maka muncullah pemahaman-pemahaman bahwa nanti iblis itu adalah paling tinggi di surganya karena dia makhluk yang paling makrifat kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, di antara penyebab penyimpangan dalam beragama ini adalah takwil al-mutasyabihat, yaitu banyak menakwil-nakwilkan ayat mutasyabihat. Demikian ya bahayanya dari mencari-cari pentakwilan ayat mutasyabihat. Sebab itu ayat mutasyabihat harus dikembalikan pada ayat yang muhkamat. Demikian Mas Agung. Baik, rekan-rekan sekalian, kita memberi kembali kesempatan kepada rekan yang sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari Edeng di Bekasi, Pak. Oh, silakan Pak Edeng ya. Sehat, Ustadz? Baik, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Begini, Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Iya. Bagaimana hukumnya ini makan-makan di masjid, gitu ya? Dalam arti, ya nggak ada taklim lah, hanya sebagai cuma rapat, begitu aja. Makan-makan tuh dibolehkan nggak? Apalagi ini dengan mengisap inilah. Betul. Ya, biasa, gitu ya. Oh, ya. Nah, itu aja. Ya. Itu aja, Ustadz. Baik, Pak, ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Edeng di Bekasi Timur. Berkenaan dengan makan dan minum di masjid. Secara hukum asalnya, makan dan minum di masjid termasuk perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan. Di antara yang dibolehkan di masjid, berkumpul, duduk-duduk, tiduran, makan, minum. Nah, ini semuanya ada nas atau dalilnya yang dipraktikkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dalam makan dan minum tersebut harus terjamin makanannya yang halal, minumannya yang halal, lalu tidak menimbulkan kotor di dalam masjid dan tidak dilaksanakan yang mengganggu kepada waktu sholat. Jadi selama kebersihan masjid terpelihara, kemudian makanannya juga yang halal, tidak menimbulkan bau dan kotor ke masjid, ini adalah termasuk yang mubah dilaksanakan di masjid. Tetapi kalau yang dikonsumsinya itu sesuatu yang tidak boleh di masjid, seperti makanan-makanan tertentu yang menimbulkan bau, pete, jengkol, pemanya, atau seperti asap rokok, ini jelas itu telah ditegaskan larangan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang makan bawang, sabda Rasulullah, jangan datang ke masjidku. Nah, maka ini artinya apalagi yang lebih bau dan lebih berbahaya daripada itu, seperti asap rokok yang bisa menimbulkan penyakit bagi yang menghisapnya ataupun yang menciumnya. Maka itu haram merokok di masjid. Karena itu pula maka kebolehan makan dan minum di masjid harus dilihat sebagai kebolehan yang darurat, jangan dijadikan sebagai sesuatu yang seolah-olah bolehnya makan minum seperti di rumah. Demikian ya Pak Edeng atas pertanyaannya. Baik rekan data sekalian, kami memberi kembali kesempatan bagi rekan yang sudah ada di ujung telepon. Silakan rekan yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Abdul Haris. Oh, Pak Abdul Haris, silakan. Silakan. Ini mengenakan masalah tentang sholat tadi. Sebagaimana Bapak, orang imam itu sebelum mengucapkan takbiratul ihram kan intinya harus mengatur para makmum supaya meluruskan mendapatkan shaf. Betul ya. Bagaimana termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Betul ya. Tetapi setelah ya itu waktu sami Allah liman hamidah kan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Bagaimana dengan ucapannya imam itu cuma dipenggal aja atau diputus? Pertama sami Allah gitu. Terus yang kedua kalau mau bangkit berdiri ke rakaat kedua atau ke seterusnya, imam itu memutuskan bacaan takbirnya gitu dengan dia bersamaan dengan gerakan atau ucapannya itu gitu. Betul, ya. Allah, terus itu diputus wabah gitu. Betul. Apakah itu gimana sempurna gitu. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Abdul Haris di Mutiara Gading. Jadi memang di antara kewajiban imam sebelum melaksanakan sholat ini adalah memperhatikan kesiapan makmum, terutama meluruskan saf-saf mereka. Rasulullah sebelum memulai sholat mereka, istakbalan nas, menghadap kepada manusia, lalu beliau bersabda, istaqimu, atau dalam riwayat lain, sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Karena sesungguhnya meluruskan saf bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Kemudian takbir yang terputus, kemudian ucapan sami Allahu liman hamida yang terputus. Kalau terputusnya itu memang tidak diselesaikan, sami Allah saja atau Allah saja, tidak pakai hu akbar, tentu saja ia telah mengurangkan dari kalimat-kalimat takbir dan tasmi'nya ya. Tapi kalau terputusnya itu barangkali terdengar oleh makmumnya terputus, sebetulnya imamnya tidak terputus, dia sempurna. Sami Allah huliman hamidahnya, mungkin liman hamidahnya ini adalah pelan sehingga tidak terdengar oleh makmum. Nah, bagi imamnya itu sendiri tentu kata-kata tersebut sempurna, hanya kedengarannya oleh makmum. Demikian pula kalimat Allahu Akbarnya terputus, Allahunya kedengar oleh makmum, akbarnya tidak gitu. Nah, ini diantara kelalaian imam di dalam mengucapkan kalimat-kalimat takbir dan kalimat tasmi'nya, yaitu kalimat ucapan sami Allahu liman hamidah dan Allahu akbar. secara hukum sholat insya Allah itu tidak mengganggu kepada keabsahan. Karena yang disebut dengan sah dan tidaknya sholat selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah sholat yang tidak mengabaikan dan tidak menghilangkan salah satu rukun dan syarat, maka status sholat tetap dikategorikan sebagai yang sah. Namun jika pelanggaran itu telah menghilangkan salah satu dari rukun atau syarat sholat, maka barulah dapat menjadi tidak sah atau batal dari sholat tersebut. Selain daripada itu, maka dikategorikan sebagai kekurang sempurnaan dari sholat tersebut. Demikian Pak Abdul Haris. Baik rekan dakta, Anda yang sudah di telepon. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Pak Haji Ma'ruf nih. Oh iya. Sukamekar. Silakan Pak. Muridnya Pak. Iya. Marhabi Barda nih. Oh alhamdulillah. Di Sukamekar Pak ya? Iya, Sukamekar Pak. Oh Sukamekar, iya. Iya. Ini Ustaz, saya gabung dengan dakta ini sudah 10 tahun Ustaz. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah sudah berjalan ta'limnya Ustaz. Tapi selalu diteror sama teman-teman ini Ustaz. Sampai kita gak bisa ada kegiatan di masjid Ustaz. Sampai kita ngomong di masjid itu sampai waktu subuh itu mungkin sampai di diambil. Diumpetin Ustaz. Iya Ustaz. Jadi begini Ustaz. Ya biasa. Satu saya di kampung itu dulu saya memang belum tahu. Tapi sekarang udah tahu. Perilaku mereka itu ada yang biasa suka korupsi, tidak jujur Ustaz. Yang kedua mereka itu percaya dengan dukun gitu Ustaz. Tapi sekarang saya rasanya hati itu berentangan. Saya biasanya sholat cuma sih gitu. Saya sekarang jadi maaf sih itu saja. Iya, gimana itu saya hukumnya itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Haji Ma'ruf ya di Sukamekar. Berkenaan dengan sholat di masjid yang dikhawatirkan masjid itu mungkin dibangun dari sebahagian uang korupsi. Atau dari sebahagian uang yang orang-orang tersebut memberikannya dari hasil perdukunan. Apabila suatu masjid dibangun benar-benar secara nyata dan terang-terangan itu dari harta benda yang hasil korup atau hasil perbuatan-perbuatan maksiat dan ditujukan juga untuk mencari-cari muka kepada manusia, itu dapat dikategorikan sebagai masjid diror ya. Masjid yang bukan dibangun atas nama Allah, tetapi dibangun atas suatu upaya mencari muka saja. Maka orang tidak pantas sholat di dalamnya. Tapi kalau masjid tersebut dibangun secara ramai-ramai dan banyak orang yang ikhlas, yang murni membangun masjid tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang juga yang menyumbangnya ke masjid tersebut, berdermanya itu dari hasil yang tidak halal. Maka tentu kita sulit memvonis bahwa masjid tersebut adalah masjid yang kotor. Dalam pengertian hasil usahanya, lalu diponis sama sekali tidak baik sholat di tempat tersebut. Nah ini tentu berbeda Pak ya. Karena itu insya Allah kita husnuzon berbaik sangka suatu masjid bahwa masih banyak tangan-tangan yang ikhlas, tangan-tangan yang tulus membangun masjid tersebut. Walaupun mungkin ada satu dua yang kita tidak bisa memastikannya bahwa ia ikut menyumbang dari hasil yang diharamkan. Oleh sebab itu kita husnudzon sholat di rumah Allah dengan niat berjamaah, itu lebih baik bagi kita daripada kita meninggalkannya dengan suatu kekhawatiran yang belum terbukti secara nyata. Nah, demikian ya. Adapun kemudian kita diteror atau di dijauhi oleh orang karena kita ingin beramal, beribadah, berislam yang lebih sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasul, ya tentu itu salah satu bagian dari ujian ya dalam kita menegakkan kebenaran, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita bisa memberi pengertian kepada saudara kita agar membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan ya. Insyaallah Pak Ma'ruf. Baik rekan dakta, kita masih punya waktu satu mungkin dua penanya lagi, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Dengan Umi Hana di Kalimantan. Umi Hana ya. Ini masalah pembangunan masjid. Kalau seandainya kita masjid itu perkataan, sekarang ada kontraktor yang ditunjukkan. Nampaknya Ibu agak ini ya, suaranya ini pecah. Halo? Ya, ya Bu ya. Coba diulangi. Kita mau membangun masjid, masjidnya itu di perkantoran. Sekarang punya kontraktor yang sudah ditunjuk. Iya betul. Ya, dalam perjanjian kontrak itu tidak termasuk masjid. Tapi si kontraktor ini ya dengan tangan-tangan ikhlasnya tadi, dia bersedia untuk membangunkan masjid di perkantoran itu. Nah itu seperti apa yang memang di luar, dan yang ini kita lagi diskusikan. Kalau menurut saya itu diambil dari mengorup dari kualitas barang, ya itu insya Allah dibenarkan sama itu, dan itu niat ikhlas dari dia, bukan kita yang betul ya. Iya betul, baik ya. Terima kasih dari Umu Hana ya. Jika seseorang membangun masjid upamanya di perkantoran sebagai suatu niat baiknya, padahal tidak termasuk dari yang dianggarkan, ya insya Allah selama ia tidak mengurangkan dari kualitas pembangunan yang telah dipesankan oleh pemesan bangunan, pemiliknya, lalu kontraktor itu ternyata berbaik hati, dari keuntungan atau kelebihan barang-barang bangunan yang dia siapkan untuk membangun gedung yang dipesankan itu, lalu dia tambahkan jadi ruangan masjid atau ruangan musola, tentu saja itu suatu amal baik bagi dia ya, dimana ia dengan keikhlasannya, kerelaannya memotong sebahagian dari keuntungannya atau kelebihan dari barang-barang bangunannya untuk berderma. Tetapi kalau dia dengan cara seperti itu justru jadi mengurangkan kualitas bangunan dari yang dipesankan oleh pemesannya, lalu dijadikan masjid yang keluar dari apa yang diminta oleh si pemilik gedung itu, tentu saja ia termasuk dari menyelewengkan amanah pekerjaan yang dibebankan kepadanya ya. Dan tentu pula keperluan dia membangun masjid dilihat daripada kondisi wilayah tersebut yang memang tidak ada masjid atau tidak ada ruangan ibadah, lalu dia mengambil inisiatif dengan tentu saja seizin daripada pemilik gedung itu, sehingga ia mendesainnya supaya ada ruangan untuk musola. Insya Allah tidak ada halangan kita sholat di dalamnya, dan tidak juga termasuk dia merugikan atau mengkorup daripada anggaran pembangunan gedung tersebut. Ini bagian dari kesalehan orang tersebut. Satu lagi penanya rekan dakta yang sudah ada di ujung telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Dari Erlina Jatibening. Erlina. Iya. Iya silakan Ibu. Gini Pak Ustaz, saya tuh mau tanya bagaimana kalau misalnya kita setelah sholat atau jamaah, itu kan kebiasaannya orang-orang pada salaman. Setelah kita misalnya kita berdoa pada salam-salaman. Nah ini apakah itu termasuk bid'ah atau tidak? Karena kayaknya sudah jadi rutinitas gitu. Jadi rada gimana gitu. Gitu aja Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erlina di Jatibening. Pertama, salaman itu sendiri pada asalnya sesuatu yang baik secara adat maupun secara syar'i. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah menyebutkan, tidaklah seorang muslim berjumpa dengan saudara muslim yang lain lalu dia berjabat tangan, maka malaikat mendoakan pengampunan selama keduanya belum melepaskan jabat tangan itu, yaitu jabat tangan yang penuh keikhlasan, kerinduan, saling memaafkan dan menyayangi di antara sesama. Tetapi kalau salaman itu umpamanya dikaitkan dengan ibadah ritual tertentu sehingga dianggap sebagai sesuatu ibadah yang khas, nah, yang khusus, ini menjadi lain masalahnya. Itu disebut dengan bid'ah idhofiyah, jadi bid'ah yang terkait karena penentuan kepada sesuatu, kepada tempat, kepada waktu, kepada tata cara. Salamannya itu sendiri sangat baik, tapi kalau kemudian dikaitkan setiap selesai sholat berzikir bareng lalu berputar bersalaman, nah itu menjadi sebuah kategori yang dibid'ahkan, ya. Nah karena itu kebiasaan seperti itu harus sedikit demi sedikit ditinggalkan, dan alangkah baiknya kalau bisa sekaligus. Nah, tapi yang namanya kebiasaan itu kan seperti saya sebutkan, sulit orang meninggalkan kebiasaan kecuali diganti dengan kebiasaan lain yang benar. Nah, jadi rumusnya adalah jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakanlah kebenaran. Ini saja rekan dokter sekalian yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekhilafan dan qada infan saya sendiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.